Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban adalah satu ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Tegakkanlah salat untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan juga sembelihlah hewan korbanmu, tentunya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhanmu pula. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi falyaqrabanna masjidana." Siapapun yang mendapatkan kelapangan namun dia tidak berkorban, tidak menyembelih hewan korban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Janganlah ikut serta mendirikan salat bersama kami, yaitu salat Idul Adha. Hadis ini dan juga ayat di atas serta yang lainnya yang tidak saya sebutkan menunjukkan betapa menyembelih hewan korban itu adalah satu ibadah yang sangat mulia, sangat agung, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pada hadis di atas Rasulullah SAW memberikan catatan, man wajada sa'atan, siapapun yang memiliki kelapangan. Hadis ini tentu memberi satu pelajaran kepada kita bahwa orang yang tidak mampu tidak sepatutnya memaksakan diri, karena bisa jadi itu masuk dalam kategori takalluf, memaksakan diri. Rasulullah SAW telah bersabda, alaikum minal amali ma tutikun. Tunaikanlah amalan-amalan ibadah yang kalian kuasa melakukannya secara kontinu. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Allah tidak akan pernah merasa bosan untuk diibadahi walaupun kalian sudah ditimpa bosan karena memaksakan satu amalan ibadah yang di luar kapasitas dan kemampuan Anda. Sedangkan arisan, kita semua tahu arisan adalah satu praktek hutang menghutangi, di mana Anda menghutangi ataupun diutangi oleh grup Anda atau kelompok Anda yang ternyata hutang menghutangi tersebut hanya sebatas untuk melakukan penyembelihan korban, sehingga dapat dipastikan bahwa dengan sistem semacam itu akan banyak orang-orang yang sebetulnya belum memiliki kemampuan untuk berkorban, namun dengan cara itu di akhirnya berkorban. Tentu ini satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Kalau memang belum mampu, maka tidak usah dipaksakan. Akan tetapi silakan Anda menabung, Anda menyisihkan sisi bagian uang Anda. Tidak perlu Anda berhutang agar Anda tidak tersungkur dalam praktek beribadah yang terlalu memaksakan diri. Wallahu ta'ala alam.